dalam bentuk mufrad, sementara araya jamaknya berbanyak-banyak. Ariyatun ariyatani araya, itu jual beli ariya atau araya yang kemarin telah kita bacakan pada halaman 595 penjelasan tentang itu. Dan di sini saya, sebelum kita masuk, saya akan bacakan uraian para ulama tentang jual beli araya ini. Kata mereka, al-araya jama' dari ariyah, wa hiya an-nakhlatu yu'riha sahibuha rajulan muhtajan. Itu batang kurma yang dipinjamkan oleh seorang oleh pemiliknya kepada orang yang membutuhkan. Itu asalnya. Qala fil fathi, berkata Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, hiya fil asli atiyatu thamarin nakhli dunar raqabah. Yaitu memberi, asal makna ariya itu adalah memberikan hasil buah kurma tanpa diperiksa, atau satu batangnya diberikan. Ini asal makna araya. Sementara ulama Syafi'iyah mendefinisikan araya, ya, waqad arrafa Syafi'iyyatu bai'al araya, ulama Syafi'iyah mendefinisikan jual beli araya adalah bi annahu bai'ur rutabi 'alan nakhli bitamrin fil ardi, menjual rutab di atas pohonnya dengan tamar, kurma kering, menjual kurma basah yang berada di atas pohonnya dengan tamar, kurma kering yang ada di bumi, maksudnya yang di bawah. Atau awil inab fi syajari bizabibin, atau menjual inab, anggur, ya, yang masih ada di batangnya dengan zabib, anggur kering. Ya. Zabib, anggur yang dikeringkan, fi maduna khamsat awsukin. Itu di bawah takaran 5 wasak. Ya, 5 wasak itu adalah ukuran zakat. 5 wasak itu ukuran zakat yang sudah sampai nisabnya. Intinya itu definisi ulama Syafi'iyah tentang araya. Menjual kurma kering, kurma basah di batangnya dengan kurma kering. Secara asal dia dilarang. Hukum asalnya dilarang berdasarkan hadis Nabi SAW, naha an bai'il rutabi bitamri. Nah, Nabi melarang menjual kurma basah di batangnya, yaitu kurma yang sudah matang di batangnya, dengan harga kurma kering. Ya, dengan harga kurma kering. Pengecualian dalam hadis tersebut adalah araya, seperti yang kemarin kita katakan, bila mana kurma basah itu sudah bisa ditakar ketika keringnya. Misalnya, oh ini satu batang ini semuanya masih basah, nanti kalau kering kira-kira beratnya segini atau takarannya segini. Jadi yang diperhitungkan takaran ketika dia sudah kering. Ya. Takarannya misalnya waktu dia masih rutab berat memang. Misalnya 600 kilo misalnya. Tetapi kalau nanti 600 kilo itu sudah menjadi tamar, menjadi kurma kering, dia menjadi 300 kilo misalnya. Jadi pembeliannya dengan takaran 300 kilo itu. Ya. Di kurma kan sudah kering juga sebagai harga, nanti dibeli rutab itu seukuran 300 kilo. Berapa kurmanya, berapa tamarnya? Maka tamarnya juga 300 kilo. Ya. Walaupun secara asalnya rutab yang basah itu 600 kilo, tetapi yang dibeli ditakarkan dengan ketika dia sudah kering. Ini yang dimaksud dengan araya. Karena Nabi SAW mengecualikan, pertama dilarang jual beli kurma basah dengan kurma kering, lalu Nabi SAW membolehkan bila mana jual belinya itu dilakukan dengan cara araya, yaitu orang yang sudah punya pengalaman banyak tentang kurma ini, maka dia bisa menakar ini kurma satu batang yang basah ini satu batang, nanti kalau sudah kering dia akan beratnya segini atau ukurannya atau takarannya segini. Takaran segitu yang ditaksir itulah nanti yang akan dijual, bukan ukuran aslinya, bukan takaran yang ada secara fakta. Misalnya takaran yang basahnya itu 600 seperti tadi, tetapi dia menghitungnya takaran ketika dia sudah kering, sudah jadi kurma. Berarti katanya kata yang menakar itu, ini kurma sekarang memang 600 kilo kira-kira, nanti kalau sudah kering jadi 300 kilo. Pembeli menukar dengan 300 kilo 300 kilo kurma kering. Dibeli dengan 300 kilo kurma kering, padahal yang akan turun itu 600 kilo. Yang akan turun itu 600 kilo. Kenapa kok bisa berubah? Karena yang ditakar itu adalah kurma yang basah ini nanti kalau sudah kering. Ya, nanti kalau sudah kering. Ini pengecualian, walaupun di situ nasnya bersepakat para ulama, jual belinya itu harus di bawah nisab zakat. Kalau lebih dari khamsat wasak, 5 wasak, itu tidak dibenarkan. Jadi bolehnya itu pun ada ukurannya, yaitu di bawah ukuran jumlah nisab zakat. Kalau jumlah nisab zakat itu adalah kalau kurma itu misalnya 1 ton misalnya, maka di bawah 1 ton boleh jual beli ini. Ditakar misalnya menjadi 600 kilo dari menjadi 300 kilo, asal rutubnya 600 kilo menjadi 300 kilo ditakar, baru dibeli dengan kurma kering 300 kilo. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Walaupun di sana nanti akan ada, di sini dijelaskan tentang hadis-hadis yang akan kita baca tentang dibolehkannya baik al-araya. Saya bacakan terjemahan bunyi bab: larangan menjual kurma basah dengan kurma kering kecuali dalam jual beli ariya. Maksud ke pengecualian ini boleh. Ya, asalnya dilarang menjual kurma basah dengan kurma kering, dan dibolehkan dalam bentuk jual beli ariyah, yaitu dengan prakteknya seperti tadi. Ada tukang yang menaksir. Jadi biasanya ini tukang atau adalah petani yang sudah banyak pengalamannya, dia bisa menakar karena dia sudah biasa menurunkan kurma. Ya, dia bisa menurunkan satu batang kurma itu, dia sudah bisa memperkirakan berapa kilo basahnya dan berapa kilo keringnya. Ya. Karena sudah banyak pengalamannya. Nanti ketika pembeli datang, dia maunya kan kurma basah. Maunya kurma basah. Tetapi yang ada padanya adalah kurma kering. Dan sistem tukar-menukar ini biasa dari zaman dahulu. Maka orang petani yang sudah berpengalaman ini, untuk tidak terjatuh kepada larangan Nabi SAW, maka mereka mengukur, menakar kurma basah itu ukuran keringnya berapa, nanti baru dengan ukuran kering itu dia menukar dengan kurma kering. Ya, menukar dengan kurma kering. Kita baca hadisnya. Nomor 3800. Ya. 3800. Imam Muslim mengatakan, "Haddatsani Muhammad ibn Rafi', qala haddatsana Hujain ibn al-Muthanna, qala haddatsana Al-Layth an Uqail an ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il muzabanati wal muhaqalati wal naha an bai'il muzabana wal muhaqala." Ya. Wal muzabanatu an yuba'a thamarun nakhli bit tamri wal muhaqalatu an yuba'a az-zar'u bil qamhi wastikra'u al ardi bil qamhi. Qala wa akhbarani Salim ibn Abdullah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tabta'u ath-thamara hatta yabdu wa salahuhu ولا تبتاعوا الثمر بالتمر وقال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع الأرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك hadis ini dari Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab bukan sahabat, ya, tabi'in. Ya, di sini dia mengatakan anna Rasulullah. Ya, berarti terputus. Karena dia tidak akan mungkin mendengar Nabi SAW dan mendapatkan dari Nabi. An Sa'id bin al-Musayyabi anna Rasulullah sallama naha an bai'il muzabanah wal muhaqalah. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari jual beli, ini istilah al-muzabanah, alif lam mim zai alif ba nun ta, al-muzabanah. Ya, yang telah kita ketahui sekarang ini adalah al-mulamasah. Ya, al-mulamasah juga telah kita ketahui yang pada awal-awal bab bil mulamasah itu dengan hanya mengusap. Ya. Sekarang ini muzabanah, istilah yang kedua dalam hadis. Kemudian sebelumnya tadi ada bai'ul araya. Ya, baik jual beli araya yang sudah kita ketahui, yang dia pengecualian dari jual beli terlarang. Ya. Jual beli terlarangnya adalah menjual kurma basah dengan kurma kering. Ini asalnya tidak dibenarkan, kecuali bila mana kurma basah itu sudah bisa ditakar oleh yang pakarnya berapa nanti beratnya ketika atau ukurannya ketika dia sudah jadi kering, maka ukuran keringnya itu yang dijual dengan kurma kering. Sekarang bai'ul muzabanah, kemudian bai'al muhaqalah. Al-muhaqalah, alif lam mim ha alif qaf lam ta, al-muhaqalah. Dua bentuk jual beli, dua istilah dalam jual beli dalam hadis Nabi SAW. Jual beli yang al-muzabanah dengan muhaqalah termasuk jual beli yang dilarang, karena hadisnya Nabi melarang dari jual beli muzabanah dengan jual beli muhaqalah. Apa maksudnya muzabanah dan apa maksudnya muhaqalah? Sa'id bin Musayyab yang membawa hadis ini kepada kita menafsirkan. Ya, dia menafsirkan apa itu yang dimaksud dengan muzabanah dan apa pula yang dimaksud dengan muhaqalah. Kata beliau, wal muzabanatu, ya, jual beli muzabana itu adalah an yuba'a thamarun nakhli bitamri, itu menjual buah dari kurma yang di batangnya, buah kurma di batangnya, maksudnya buah kurma basah dengan tamar, dengan kurma kering. Itu yang dimaksud dalam bab ini. Jadi menjual kurma basah dengan kurma kering istilahnya muzabanah. Ya. Menjual kurma basah dengan kurma kering, ya, dengan maksudnya bayarnya adalah kurma kering, itu istilahnya muzabanah. Ya. Kemudian juga bukan hanya kurma, seperti tadi dalam hadis dalam uraian tadi, anggur juga. Jual beli anggur basah atau anggur dengan apa namanya, kurma, anggur kering itu kismis, ya, atau dalam bahasa Arabnya zabib, anggur yang dikeringkan. Jadi membeli anggur yang basah itu dengan kismis, harganya kismis, ini termasuk muzabanah, termasuk jual beli yang dilarang. Ya. Kapan jual beli muzabanah ini menjadi mendapatkan keringanan atau dibolehkan? Ketika kurma basah itu ditakar, ya, dari takarannya misalnya, dari ukuran beratnya misalnya 600 kilo, asalnya kurma basah itu nanti ketika kering akan menjadi separoh, menjadi 300 kilo. Jadi ukuran 300 kilo itu baru dibeli, dijual dengan kurma kering yang ukurannya juga 300 kilo. Ya. Begitu juga anggur dengan kismis tadi. Membeli anggur dengan kismis, anggur itu sudah dihitung ukurannya sebagai kismis. Ya. Walaupun dia berat, anggur itu berat, kismis kan ringan. Jadi ukuran anggur itu nanti dijual dengan ukuran kismisnya, ditukar dengan kismis. Ya, ditukar dengan kismis. Ini masuknya jual beli araya boleh. Jual beli araya beli boleh, hukumnya mubah. Sementara jual beli muzabanah dilarang oleh Nabi. Ya. Itu yang pertama. Wal muhaqalah, jual beli muhaqalah. Mim ha qa alif qaf lam ta muhaqalah, kata Ibnu Musayyib, wal muhaqalatu an yubaa'a az-zar'u bil qamhi. Ya. Ini muhaqalah berasal dari artinya kebun, ladang. Haqlun. Ya. Kebun, tempat bercocok tanam. Jadi membeli hasil gandum yang ada di ladang dengan gandum yang sudah dipanen. Ya, tidak ada ubahnya dengan kurma basah, kurma kering tadi, tetapi istilahnya berbeda. Prakteknya sama, gandum yang masih ditangkainya, tetapi sekarang gandum yang sudah di karung. Ya, gandum yang masih di ladang dengan gandum yang masih di karung, yang sudah dikarungkan. Jual beras atau padi? Hasilnya sama. Nah, beras ya. Ya, kalau padi dengan gabah tidak ada bedanya, kalau ditimbang pun sama. Beda cuma sudah dipanen atau belum dipanen. Karena ini perbedaannya luar biasa. Berat beras dengan berat padi berbeda. Ya, itu yang membuat kalau beras mungkin. Ya, mungkin yang muhaqalah ini membeli gabah dengan beras. Dengan takaran beras. Ya, dengan takaran beras. Ini istilah muhaqalah. Muzabanah sudah kita ketahui, terkhusus untuk yang basah-basah. Sementara muhaqalah yang berada di ladang, yang belum dipanen, dengan yang sudah jadi beras atau jadi gandum. Ya. Kemudian di sini juga Nabi wastiqra'ul ardi bil qamhi, ini juga termasuk makna muhaqalah, yaitu menyewa lahan dengan gandum. Istiqra di sini apa artinya? Ya, menyewa tanah dengan gandum. Menyewa, istiqra itu menyewa al-ard, lahan dengan ukuran gandum. Kita juga belum terlalu apa ini dengan istilah ini, nanti akan ada penjelasan khususnya. Yang terkait dengan bunyi hadis yang terkait dengan bunyi bab adalah muzabanah. Ya. Hadis bunyi hadis yang terkait dengan bab kita, yaitu Nabi melarang dari jual beli muzabanah, yang artinya adalah menjual beli kurma basah dengan kurma kering. Itu muzabanah dan dilarang oleh Nabi SAW. Lanjutan hadisnya, qala wa akhbarani Salim bin Abdullah. Ya, siapa yang qala di sini? Sa'id bin Musayyab tadi. Kita katakan tadi terputus. Iya, kalau dia tanpa menyebutkan yang ini. Kalau dia tidak menyebutkan ini yang akan kita baca ini, berarti sanadnya terputus karena Sa'id bin Musayyab tidak berjumpa dengan Nabi. Ya. Walaupun dia adalah tokoh yang terkemuka dari generasi tabi'in. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya dia adalah yang paling utama dari generasi tabi'in. Ya, Sa'id bin Musayyab ini juga di antara yang mereka adalah Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Dan ada juga yang mengatakan Uwais bin Amir Al-Qarni atau Uwais Al-Qarani. Ya, ini tiga orang yang terkemuka dari generasi tabi'in. Sekalipun demikian, tetap saja kalau dia meriwayatkan hadis Nabi, tidak mungkin dia langsung mengatakan dari Nabi, seperti bentuk yang pertama tadi. Makanya Sa'id bin Musayyib ketika menukilkan hadis tersebut mungkin hanya sekedar berdalil, ya, belum untuk, bukan untuk menyampaikan hadis. Setelah itu dia mengatakan qala wa akhbarani Salim bin Abdullah. Siapa Salim bin Abdullah? Ibn Umar. Ya, anak dari Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar ibn Khattab. Ya. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, punya anak namanya Salim. Dan dia perawi hadis sebagaimana juga ayahnya. Dan Abdullah bin Umar ini juga punya budak, ya, Nafi'. Nafi' maula ibnu Umar. Dia juga perawi hadis dan sangat kuat hafalannya, lebih kuat daripada Salim ini. Ya. Lebih kuat daripada Salim, anaknya Abdullah bin Umar sendiri. Jadi Sa'id bin Musayyib tadi mengatakan, menyampaikan kepadaku Salim bin Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. Ya. Ya. Salim bin Abdullah bin Umar ini juga bukan sahabat. Ya. Ayahnya saja sudah sigar sahabat. Ayahnya adalah sahabat kecil. Mana mungkin dia sahabat. Jadi Salim ini juga termasuk generasi tabi'in. Masih terputus sanadnya. Ya. Menyampaikan kepadaku Salim bin Abdullah, berarti kalau untuk sanad yang pertama tadi Sa'id bin Musayyab dari Nabi SAW, berarti di situ ada dua yang putus. Makanya mursal generasi hadis yang seperti ini, yang pertama tadi namanya mursal. Ya. Mursal itu jenis hadis di mana seorang tabi'in langsung menyampaikan dari Nabi atau langsung mengatakan Nabi bersabda. Itu hadisnya mursal. Hadisnya mursal. Para ulama menggolongkan hadis mursal ini ke golongan hadis lemah. Ya, ke golongan hadis yang dhaif. Kenapa? Kata mereka, karena di situ ada kemungkinan yang terjatuh itu adalah dari generasi tabi'in juga. Seperti contoh sekarang ini. Ya, jadi, antara tabi'in yang melakukan mursal dengan Nabi itu ada kemungkinan selain sahabat yang dihapus. Ya, yang dihapus ini yang membuat dia lemah. Tetapi kalau sudah dipastikan yang terhapus itu hanya sahabat saja, walaupun tidak disebutkan, hadisnya tetap sahih. Karena sahabat itu diketahui atau tidak diketahui, kalau dia sudah benar-benar sahabat, maka dia sudah adil. Sementara selain sahabat harus diketahui siapa dia. Makanya ini yang membuat para ulama menghukumi hadis mursal itu lemah, dhaif. Karena ada kemungkinan selain dari sahabat itu, yang lain dari generasi tabi'in yang terjatuh. Contoh seperti sekarang ini, ya, ketika Sa'id mengatakan dari Nabi SAW melarang, ternyata bukan hanya, walaupun Sa'id bin Musayyib itu yang generasi terkemuka dari generasi tabi'in, tetapi ternyata dia juga meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Seperti sekarang ini Salim bin Abdullah. Maka karena kalau Sa'id mengatakan dari Nabi, berarti di situ ada dua. Kalau sekarang kita sudah tahu Salim itu thiqah, tapi kalau kita tidak tahu siapa, maka kita tidak bisa mengatakan hadis itu sahih. Ya, makanya di sini Sa'id bin Musayyib mendapatkan dari Salim bin Abdullah, anaknya Umar, adanya Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan la tabta'u al-thamar hatta yabdua salahuha. Ini hadis juga hadis mursal dari Salim bin Abdullah ibn Umar. Nabi SAW bersabda, jangan kalian menjual atau membeli buah sampai jelas matangnya. Ini masuk dalam bab yang sebelum ini. Kemudian wala tabta'u al-thamara bit-tamri. Jangan kalian menjual buah kurma basah yang masih di batangnya dengan kurma kering. Ini yang berhubungan dengan bab kita. Ya. Kemudian wa qala Salimun akhbarani Abdullah. Akhirnya bersambung hadisnya. Bersambung hadisnya karena Salim mengatakan, menyampaikan kepadaku Abdullah. Dia sebut nama ayahnya. Ya. Ya, ya ayahnya sendiri. Ya. Bila mana Salim mengatakan akhbarani Abdullah, berarti ayahnya. Kaidahnya secara umum, bila mana generasi sahabat itu diucapkan Abdullah tanpa dinisabkan, maka dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Tetapi sekarang ini yang berkata anaknya Abdullah bin Umar, yaitu Salim. Ya. Kemudian kita sudah mendapatkan hadis yang sama di sebelum-sebelumnya, bahwasanya hadis itu hadis Abdullah bin Umar. Ya. Hadis Abdullah bin Umar yang masyhur dan tentang hadis yang sebelumnya, maka yang berkata di sini adalah Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar mendapatkan dari sahabat yang lain yaitu Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit generasi tertua dari generasi sahabat. Jadi dengan ujung hadis ini, maka hadis ini menjadi hadis yang sahih. Karena hadis itu sudah langsung didapatkan oleh Sa'id bin Musayyib dari Salim, Salim dari ayahnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar dari sahabat yang lain itu Zaid ibn Thabit. Ya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa ba'da dhalika fi bai'il ariyah. Setelah Nabi melarang jual beli muzabana, jual beli muhaqalah, lalu Nabi SAW berikan keringanan, berikan dispensasi dalam jual beli muzabana itu. Ada yang dibolehkan oleh Nabi bentuknya, yaitu bila mana kurma basah itu ditakar, ditaksir ukuran keringnya berapa. Ya, kalau sudah ditaksir ukuran keringnya berarti turun ukurannya tersebut ke bawah, baru dibeli dengan kurma kering. Ya, dibeli dengan kurma kering. Fi bayni araya birrutabi au bitamri walam yurakhis fi ghairi dhalika. Dan Nabi tidak memberikan keringanan selain dari itu, selain dari bai'il araya. Itu hadis yang pertama. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, yang kita dapatkan dari hadis ini banyak. Yang pertama tentang istilah mursal, dan bagaimana kenapa para ulama menghukumi hadis mursal itu mursal, dhaif, lemah, karena adanya kemungkinan yang jatuh itu adalah tabi'in yang lain. Tabi'in itu bila mana tidak diketahui, maka dia menjadikan hadis yang lemah. Karena harus tahu siapa dia, dan bukan hanya harus tahu siapa dia, dia harus dikenal apakah thiqah atau tidak. Bukan hanya diketahui namanya, dia harus teliti apakah dia thiqah atau tidak. Makanya dalam masalah majhul, orang yang tidak dikenal itu dalam ilmu hadis terbagi dua. Dan ada namanya majhulul aini, ada majhulul hal. Tidak diketahui orangnya seperti sekarang ini. Ya, orangnya tidak diketahui. Dan yang kedua, tidak diketahui keadaannya. Namanya tahu, tetapi hukum apakah dia thiqah atau tidak, tidak diketahui. Ini juga termasuk lemah. Begitu ketat para ulama untuk mengangkat hadis tersebut dan menyaringnya agar bisa menjadi sebuah hadis yang diterima. Jadi tidak sembarangan. Maka itu yang pertama. Yang kedua tentang istilah jual beli yang dilarang. Yang pertama muzabanah, yaitu menjual kurma basah di batang dengan kurma kering. Kemudian menjual kurma basah secara umum dengan kurma kering, apalagi yang masih di batangnya. Kemudian muhaqalah, yaitu menjual gandum yang masih di tangkainya di ladang dengan gandum yang sudah jadi gandum tepung, ya, yang sudah siap dikonsumsi, yang tinggal dimasak, ya, diadon, ya, tinggal itu, seperti halnya membeli padi di sawah dengan padi yang sudah jadi beras, sudah jadi beras, itu muhaqalah. Kemudian kita juga dapatkan dalam hadis ini tentang dibolehkannya jual beli araya atau ariya. Dalam istilah yang lain, ariya atau araya itu adalah jual beli kurma basah dengan kurma kering, dengan ketentuan kurma basahnya sudah ditaksir ukuran keringnya berapa. Ya. Itu hadis yang pertama. Dan kita lanjutkan hadis berikutnya, 3801. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an-Nafi' an ibn Umar an Zaid ibn Thabit. Di sini Nafi' tadi, budaknya Abdullah bin Umar yang meriwayatkan. An-Nafi'in ani bin Umar an Zaid bin Thabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li sahibil ariyati an yabi'aha bi kharsiha min at-tamri. Ya, Nabi SAW kata Zaid bin Thabit memberikan keringanan kepada orang yang memiliki ariyah, yaitu kurma basah dengan sudah ditakar. Ini kurma basah seonggok besar, rutab, tetapi sudah di situ sudah tertulis ini nanti kalau sudah kering beratnya segini. Onggokan itu dihitung beratnya ketika dia sudah jadi kering. Nanti orang membelinya dengan kurma kering. Ini dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 3802. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Sulaiman ibnu Bilal an Yahya ibnu Sa'id qala akhbarani Nafi' annahu sami'a Abdullah ibn Umar yuhaddithu anna Zaid ibn Thabit haddatha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil ariyati ya'khudhuha ahlul baiti bi kharsiha tamran ya'kulunaha rutaban. Ya, ini yang masih dalam konteks hadis tadi. Nabi SAW memberikan keringanan dalam masalah jual beli araya yang diambil oleh seorang penghuni rumah dengan kurma basah itu dengan ditakar, ya, ditakar dalam bentuk kurma keringnya nanti berapa, baru kurma basah ini dibeli dengan kurma kering tadi agar bisa dimanfaatkan oleh penghuni rumah atau oleh orang. Jadi dibeli bukan untuk dijual belikan pula. Ini juga akan karena di bulan Ramadan, di bulan Ramadan mungkin orang-orang yang sudah punya kurma kering ingin mendapatkan keutamaan saat berbuka puasa, ya, maka dia butuh kurma basah, karena memang itu yang paling utama. Nabi SAW berbuka dengan kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, baru kurma kering. Makanya mereka yang punya kurma kering ini ingin mendapatkan keutamaannya, membeli kurma basah dengan kurma kering yang mereka miliki, tetapi dengan perketentuan kurma basah itu sudah ditakar dengan ukuran kapan ketika dia sudah kering berapa. Ya, ketika dia sudah kering berapa takarannya, dibeli dengan kurma kering. Ini menunjukkan ketika Nabi mengatakan untuk dimakan oleh keluarga, berarti dibelinya bukan untuk dijual beli, bukan untuk dijual kembali. Makanya tadi diberikan takaran di bawah 5 wasak, ya, di bawah ukuran zakat. Biasanya kalau orang beli bertonton, berarti bukan untuk dikonsumsi, tetapi untuk dijual, untuk dibeli atau dijual kembali. Ini tidak dibenarkan, ya, karena dia hanya sebatas keringanan, bukan untuk dibolehkan secara mutlak. Ini tambahan dari hadis 3802 ini. Hadis berikutnya 3803 sanadnya yang baru sementara hadis sebelumnya. Wa haddatsana, kata Imam Muslim, Muhammad bin Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya ibn Sa'id yaqulu akhbarani Nafi'. Anak budak dari Abdullah bin Umar bihadzal isnad, yaitu dengan sanad Abdullah bin Umar dari Zaid bin Thabit mithlahu, seperti hadis yang sebelumnya. 3804 Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Husaim an Yahya ibnu Sa'id bi hadzal isnad ghaira annahu qala wal ariyatu an-nakhlatu tuj'al lil qaumi fayabi'unaha bi kharsiha tamran. Ini ada tambahan sementara bunyi hadis yang sama dengan yang sebelumnya. Nabi SAW melarang jual beli muzabana, Nabi SAW membolehkan jual beli araya atau ariya, di mana kurma basah yang dibeli itu ditakar berapa takaran keringnya, lalu dibeli dengan kurma kering. Ya, sebagaimana di sini dijelaskan juga wal ariyatu, ariya itu adalah an-nakhlatu tuj'al lil qaumi fayabi'unaha bi kharsiha tamran, yaitu satu batang pohon kurma yang di atasnya sudah ada buah kurma basahnya, dijadikan untuk dijual kepada satu kaum dengan ditakar dijual dengan harga tamar, yaitu kurma kering. Ya. Ariyah adalah pohon kurma yang ditetapkan sebagai milik orang. Orang lantas mereka menjualnya dengan menaksir kurma kering yang ada padanya. Bukan menaksir kurma kering, tapi menaksir kurma basah yang ada di batang tersebut. Ya, nanti kalau kering berapa dibeli dengan atau ya, dijual dengan harga kurma kering. Ya, dengan harga kurma kering itu yang dimaksud dengan araya. Berikutnya 3805. وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال حدثنا الليث أن يحيى بن سعيد النافع عن عبد الله بن عمر قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمرات النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. Ini hadis sama dengan hadis sebelumnya, tetapi saya di sini ada penekanan seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya membeli bai'ul araya ini hanya sekedar untuk dikonsumsi, konsumsi bukan untuk dijual, untuk dijual kembali. Maka takaran pembeliannya itu hanya di ukuran yang sangat sedikit. Ini seperti qala Yahya, berkata Yahya Ibnu Sa'id, al-ariya, ariya itu adalah an yashtari ar-rajulu, seorang membeli thamaratin nakhalat, buah kurma yang masih di batang, yaitu kurma basah, li ta'ami ahlihi. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, untuk makanan keluarganya. Ya, jadi pengecualian itu untuk kebutuhan makan saja, bukan untuk dijual. Ya, li ta'ami ahlihi rutaban bi kharsiha tamran. Dia ingin memberi makan rutab kepada keluarganya, tetapi dia hanya punya tamar. Maka tamar itu boleh dijadikan sebagai harga dari rutab tadi, tetapi rutabnya harus ditakar berapa ukuran keringnya nanti, maka dibeli dengan tamar tersebut atau dengan kurma kering. Jadi ini sangat ditekankan sekali, karena hanya sebatas pengecualian, dan pengecualiannya untuk kebutuhan pangan saja, untuk kebutuhan makan, untuk konsumsi oleh keluarga, seperti terlebih lagi ketika bulan Ramadan. Ya, ketika bulan Ramadan, kurma kering sampai kapanpun bisa. Tetapi kalau untuk bulan Ramadan berbuka puasa, maka orang lebih mengutamakan kurma yang basah ini, karena kalau kurma ketenggorokan sudahlah kering, makan kurma kering. Ya, maka dimakan kurma basah. Dan juga keutamanya Nabi SAW memang mengutamakan kurma basah daripada kurma kering. Maka boleh jual beli dalam yang asalnya terlarang, tetapi untuk seperti itu dibenarkan dengan ketentuan itu araya. Ditakar kurma basahnya berapa keringnya nanti, lalu dibeli dengan dijual dengan kurma kering. 3806. Imam Muslim mengatakan hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi qala hadatsana Ubaidullah qala hadatsani Nafi' an Ibnu Umar an Zaid bin Thabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil araya an tuba'a bi kharsiha kailan. Ya, Nabi SAW memberikan keringanan jual beli araya, ya, dijual dengan ditakar, dan takarnya takaran bukan timbangan. Ya, takarnya adalah bentuknya adalah takaran, yaitu di bukan ditimbang. Ya, bukan dalam bentuk timbangan, tetapi takaran seperti sok, satu sok, atau satu bahasa kita satu gantang. Atau mungkin dalam hitungan karung, ini kurma basah ini kalau nanti sudah kering berapa karung, ya, itu takaran bukan timbangan. Ini ada hal yang baru dalam hadis sekarang ini adalah ya penghitungannya, karena untuk timbangan ditakar timbangannya tidak mudah, sulit, tetapi kalau ditakar takarannya, ditaksir takarannya mungkin bisa, ya. Ditaksir takarannya, misal ini kalau kurma ini nanti, kalau tadi saya kan kilo ya, nah sekarang dia dalam bentuk takaran, yaitu satu gantang, dua gantang, satu karung, dua karung, ya, bukan dalam bentuk timbangan, ya, bukan dalam bentuk timbangan. Kalau dulu misalnya satu sok, ya, berapa sok kurma basah ini nanti kalau sudah kering berapa sok, mudah, karena nanti ukuran berkurangnya ketika kering itu bisa ditakar, dilihat. Jadi kalau dia seonggok besar, kalau dia misalnya basahnya satu karung, keringnya jadi setengah karung, mungkin seperti itulah. Ya, jadi dalam bentuk takaran, bukan dalam bentuk ukuran timbangan. 3807 Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Ibnu Muthanna qala haddatsana Yahya Ibnu Sa'id an Ubaidillah bi hadzal isnadi wa qala an tu'khadha bi kharsiha. Ini juga hadis yang sama tetapi ditekankan keringanan tersebut atau dibolehkan dengan ketentuan dia harus ditakar berapa keringnya. Ya. 3808 Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Rabi' wa Abu Kamil qala haddatsana Hammad ha wa haddatsani Ali ibn Hujrin qala haddatsana Ismail kilahuma artinya kedua-duanya. Kedua-duanya di sini maksudnya Hammad yang pertama, Ismail yang sekarang. Ya, sebelum ha yang pertama siapa? Sebelum huruf ha. Hammad. Ya, itu kakek gurunya Imam Muslim. Guru dari gurunya. Kemudian dia kembali ke sanad yang baru, haddatsani Ali, ini gurunya Imam Muslim. Kemudian kakek gurunya siapa? Ismail. Ismail yang sekarang dengan Hammad yang pertama, kedua-duanya menerima hadis kilahuma, kedua-duanya menerima hadis dari Ayyub. Ya. Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Namanya Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. An-Nafi'in dari Nafi' bi hadzal isnad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya bi kharsiha. Ini hadis yang sama. Cukup banyak Imam Muslim membawakan hadis-hadis yang sama, kita mungkin akan membacanya saja, tapi waktu sudah habis juga ya. Saya bacakan satu hadis lagi. 3809 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abdullah ibn Maslam al-Qanabi qala haddatsana Sulaiman ya'ni bin Bilal an Yahya bin Sa'id an Bushair bin Yasar an Bushair bin Yasar an ba'di ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga yang perlu kita ketahui seperti tadi, kalau sahabat itu tidak diketahui maka hadisnya tetap sahih. Seperti sekarang ini an ba'di ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sebahagian sahabat Nabi. Dia sudah jelas sahabat tapi orangnya enggak tahu. Maka hadisnya tetap sahih. Karena sahabat itu adil. Ya. An ba'di ashabi Rasulillah min ahli darihim, dari keluarga Bushair bin Yasar. Perawi hadis ini dari tabi'innya adalah Bushair bin Yasar, meriwayatkan dari sebagian keluarga dari sahabat Nabi yang merupakan keluarga dia juga. Ya, an min ahli darihim minhum Sahl bin Abi Hathmah. Di antara mereka adalah Sahal ibn Abi Hathmah, ini sahabat Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i tsamari bitamri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buahan yang di batangnya yang sudah matang, kurma, rutab dengan kurma kering. Wa qala dzalika riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu salah satu bentuk riba. Kelebihan berat rutab ini riba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Qala dzalika riba, ini tambahannya. Tilkal muzabana, dan ini istilah yang lain yaitu muzabana seperti yang telah kita ketahui. Kemudian illa annahu rakhasa. Hanya saja Nabi memberikan keringanan fi bai'il ariya, dalam jual beli ariya, yaitu pengembangan dari muzabana. Yaitu salah satu bentuk muzabana yaitu ariya yang dibolehkan. Yaitu dengan menakar ukuran atau takaran kurma basah itu berapa keringnya baru dijual dengan takaran keringnya kepada orang yang membeli dengan kurma kering. Fi bai'il ariya an-nakhlati wan nakhlataini ya'khudhu wa ahlul baiti bi kharsiha tamran ya'kulunaha rutaban. Ya, seperti tadi dibeli, ini Pak, kurma yang ada di batang ini saya beli, rutab yang ada di batang ini saya beli karena sebentar lagi bulan puasa. Ya. Tetapi saya beli dengan kurma kering. Tidak apa-apa, kata petani, tetapi saya takar dulu ini berapa ini, nanti jadi kurmanya. Ternyata satu batang itu sekitar 5 sa'. Maka pembeli ini akan membeli dengan kurma kering 5 sa'. Walaupun nanti turunnya lebih dari itu. Ya, lebih dari 5 sa' karena yang dijual dengan ukuran kering, bukan ukuran basah. Ini pengecualian. Dan sekali lagi ditekankan di sini, ya khudhuha ahlul baiti ya bi kharsiha tamran yakulunaha. Ini juga mereka gunakan untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual kembali. Kalau dibeli dengan tak untuk dijual, ini tidak dibenarkan, karena hanya sebatas pengkeringanan yang dibolehkan oleh Nabi SAW dari sesuatu yang dilarang. Sampai di situ yang bisa kita baca dari hadis-hadis yang ada di bawah bab yang ke-14 ini, larangan menjual kurma basah dengan kurma kering kecuali dalam jual beli araya atau ariyah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tambahan dari hadis-hadis yang cukup banyak dibawakan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya beliau benar-benar memiliki gudang tentang hadis ini. Ya, dibawakan semuanya agar kita, kalau hanya satu hadis kita ambil dari bab ini, maka kita tidak terlalu memahaminya. Tetapi ketika berkumpul semuanya, ternyata kita sudah bisa memahami, dan bahkan tafsir-tafsir penjelasan hanya untuk dimakan itu setelah berkumpul semua riwayat itu dibakukan oleh Imam Muslim. Ini kelebihan Imam Muslim daripada Imam Bukhari. Ya, kelebihan Imam Muslim karena Imam Muslim mengumpulkan riwayat yang banyak di satu bab, sementara Imam Bukhari hanya mengambil satu saja. Dari sekian banyak hadis yang ia hafal, diambilnya satu, tetapi dia sudah simpulkan di babnya. Ya, disimpulkan di babnya. Ini kelebihan dan keistimewaan salah satu dari mereka berdua, dan kedua-duanya tetap adalah dua kitab yang tersahih setelah Al-Quran. Sebagaimana keyakinan kaum muslimin, kecuali orang-orang yang memang tidak meyakininya. Ya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa annam ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.